titiran tunai di tangan lalape kulo. Usahkan nape sikat titiran tunai di tangan lalape kulo. Walaupun lawi jadi daratan, haram nyodenai bapak yang cinta. Walaupun lawi jadi daratan, haram nyodenai bapak yang cinta. Titiran tunai di tangan lalape kulo. Walaupun lalape kalian cinta, tak puas, tak puas lagi.